Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita masih di Al-Mujallad Al-Awwal, jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Dan di kesempatan malam ini kita masuk ke pelajaran yang baru, yakni Ad-Darsul Hadiya wal Ishrun, pelajaran ke-21. Sehingga tidak tersisa kecuali tinggal 2 atau 3 pelajaran lagi. Pelajaran ini Ad-Darsul Hadiya wal Ishrun, kemudian Ad-Darsul Thaniya wal Ishrun, dan Ad-Darsul Thalitha wal Ishrun. Setelah itu kita masuk ke jilid yang kedua. Harapannya apa yang telah kita bahas selama ini dari pelajaran-pelajaran di jilid yang pertama dan kaidah-kaidah pokok yang telah kita bahas, harapannya tentu telah kita pahami, telah kita kuasai dengan baik, sehingga membantu kita untuk masuk ke jilid yang kedua, membantu kita untuk paham pelajaran-pelajaran yang ada pada jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah ini. Dan Ad-Darsul Hadiya wal Ishrun yang malam ini akan kita bahas, pelajaran 21 yang akan kita bahas malam ini, ibarah an muraja'ah. Ibarah an muraja'ah, hanya berupa muraja'ah saja. Tidak ada kaidah baru yang kita dapatkan di sini. Di sini hanya ada bacaan yang kita harus pahami. Kemudian ada tiga latihan yang terkait dengan bacaan yang ada di awal halaman atau pelajaran 21. Sebenarnya di pelajaran sebelumnya masih tersisa al-kalimatul jadidah, tapi insyaAllah al-kalimat al-jadidah sahlah jiddan. Kata-kata barunya cukup mudah insyaAllah dan bisa dilihat di ma'ajim, kamus-kamus bahasa Arab maknanya. Kita tinggalkan al-kalimatul jadidah di pelajaran 20, kita masuk ke Ad-Darsul Hadiya wal Ishrun. Di sini ada ikhwah di studio, siap membantu kita. Kita sapa terlebih dahulu. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah. Masyaallah, musta'idun, siap kita belajar? Insyaallah. Di sini ada bacaan judulnya Unwanuhu Madrasati. Madrasati. Madrasati, gabungan dua kata, madrasatun ditambah ana, sehingga menjadi madrasati, sekolahku. Istami'u jaydan, ana akra. Istami'u jaydan, dengarkan dengan baik, ana baca, dan mohon bantuannya untuk sama-sama kita pahami. Judulnya sekali lagi, apa ya, Fan, judulnya? Madrasati. Madrasati. Mana madrasati? Sekolahku. Sekolahku. Hadhihi madrasati. Hiya qaribatun minal masjidi. Hiya madrasatun kabiratun. Laha thalathatu abwabin. Kita hidupkan semua harokatnya. Abwabuha maftuhatun al-ana. Kalau kita mau sambung, abwabuha maftuhatun al-ana. Ini paragraf yang pertama. Kita pahami dulu sama-sama, ikhwan. Hadhihi madrasati, bantu ana menerjemahkan. Mana hadhihi madrasati? Ini sekolahku. Ini sekolahku. Hiya, hiya di sini kembali ke madrasah. Madrasah. Hiya qaribatun minal masjidi. Dia dekat dari masjid. Dari masjid. Nah. Dia di sini kembali ke madrasah. Madrasati qaribatun minal masjid. Hiya madrasatun kabiratun. Nah, apa ini? Dia adalah sekolah yang besar. Dia adalah sekolah yang kabiratun besar. Laha thalathatu abwab. Di dalamnya dia memiliki. Nah, dia memiliki, dia memiliki sekolahku memiliki berapa pintu? Tiga pintu. Thalathatu abwab. Abwabin jamak daripada babun. Ada sekedarik ya, Khan? Balai Ustaz. Abwabuha maftuhatunil ana. Pintu-pintunya? Pintu-pintunya terbuka sekarang. Nah, maftuhah terbuka al ana sekarang. Nah, al kalimat sahlah. Mufradatnya masih mudah insyaallah. Ini selesai sudah al faqratul ula, paragraf yang pertama. Nadkhul al faqra athaniyah. Masuk paragraf yang kedua. Fil madrasati fusulun kathiratun. Fil madrasati fusulun kathiratun. Hadha faslunna. Hadha faslunna wa huwa faslun wasi'un. Wa huwa faslun wasi'un. Fihi nafidatani kabiratani. Ana baca pelan-pelan. Antum pahami? Fihi nafidatani kabiratani. Wa fihi makatibu wa karasiyu. Wa fihi makatibu wa karasiyu. وفيه سبورة كبيرة وفيه سبورة كبيرة. Ana baca pelan dan diulang dua kali. هذا مكتب المدرس وذاك كرسيه. Saya ulang. هذا مكتب المدرس وذاك. ذاك يعني ذلك. Dzaka maknanya na'am dzalika wa dzaka yani wa dzalika kursiyyuhu wa tilka makatibut tullabi wa karasiyyuhum wa tilka makatibut tullabi wa karasiyyuhum maktabul mudarrisi kabirun. Maktabul mudarrisi kabirun wa makatibut tullabi saghiratun wa makatibut tullabi saghiratun. Al-faqra athaniya agak panjang, atwal min al-faqratil ula, lebih panjang daripada paragraf yang pertama, tapi insyaallah al-kalimat sahla insyaallah. Fil madrasati fusulun kathira. Terjemahkan ya kawan. Ma mana fil madrasati fusulun kathira? Di sekolahku terdapat kelas-kelas yang banyak. Nah, di sekolah fusul jamak dari apa? Faslun. Faslun. Kelas-kelas. Kathiratun yang banyak. Yang banyak. Hadza fasluna. Ini kelas kami. Ini kelas kami. Wa huwa faslun wasi'un. Dia dan kelas, dia kelas dan dia yang kelas yang wasi'un. Luas. Fihi nafidatani kabiratani. Di dalamnya ada dua jendela. Di dalam sekolah atau di dalam kelas? Di dalam kelas terdapat dua jendela dan dua jendela yang besar-besar. Naam, dua jendela yang besar-besar. Naam. Nafidatani musanna. Kabiratan. Lihat na'at wa man'ut. Man'utnya ikut musanna karena na'atnya musanna karena man'utnya musanna. Wa fihi makatibu wa karasiyu. Ah, terjemahkan. Dan di dalamnya, dan di dalam kelas ada apa? Ada meja dan kursi. Ada meja-meja dan kursi-kursi. Ini jamak semua nih. Makatib jamak daripada maktab. Maktabun. Karasiyu jamak daripada kursiyun. Kursiyun. Wa fihi, dan di dalamnya, di dalam kelas, saburatun kabiratun. Ada apa, ikhwan? Papan tulis. Papan yang tulis yang besar. Hadza maktabul mudarrisi wa dzaaka kursiyyuhu. Ini meja guru. Meja guru dan itu kursinya. Dan itu kursinya. Ya, seakan-akan meja guru dekat, kursinya agak jauh, seakan-akan begitu. Dari ismul isyara yang digunakan. Wa tilka makatibut tullabi, dan itu meja-meja para siswa. Para siswa. Wa karasiyuhum, dan kursi-kursinya. Dan kursi-kursi mereka. Maktabul mudarrisi kabirun, meja guru besar. Nah, meja pak guru besar. Wa makatibut tullabi saghiratun, kebalikannya. Dan meja-meja para siswa kecil. Naam, dan meja-meja para siswa saghiratun, kecil. Naam. انتهينا من الفقرة الثانية فهمتم؟ فهم إن شاء الله دوا باراغراف إني؟ إن شاء الله. الفقرة الثالثة في فصلنا عشرة طلاب. langsung kita terjemahkan. في فصلنا di kelas kami عشرة طلاب. ada 10 siswa. Ini masih terkait dengan al-ard wal-ma'ad, ini murajaah ini. Wahum min biladin mukhtalifatin. Dan mereka dari negara yang berbeda. Dan mereka dari negara yang berbeda. Ahsanta ya Ilham. Kemudian satu persatu guru memperkenalkan muridnya. Hadza Muhammadun. Ini Muhammad. Wahuwa minal Yaban. Dia dari Jepang. Dia dari Jepang. Wahuwa minal Yabani. Wa hadha Khalidun wa huwa min as-Sini. Nah, ini dan ini Khalid. Khalid dari mana? Dari China. Dan dia dari China. Wa hadha Ahmad wa huwa min al-Hindi. Dan ini Ahmad, dia dari India. Dari India. Naam. Wa hadha Ibrahim wa huwa min Ghana. Dan ini Ibrahim. Nah, ya, dia dari Ghana. Ghana. Ghana, negara, salah satu negara Afrika. Ghana. Nah. Wa hadha Ismail wa huwa min Nigeria. Dan ini Ismail. Dia dari Nigeria. Nigeria, dan dia dari Nigeria. Ahsant. Lihat. Ini kelas internasional, ini sekolah internasional. Berbagai macam kebangsaan ada semua dalam satu kelas. Wa hadha Yusuf wa huwa min Inkaltara. Afwan. Wa hadha Yusuf wa huwa min Inkaltara. Apa artinya? Dan ini Yusuf. Ini dari Yusuf. Inggris. Dia dari Inggris. Sahih. Wa hadha Bayramu. Ada nama yang agak sedikit unik. Wa hadha Bayram. Apa mana Bayram? Bram. Nah. Bram. Nah, wa hadha Bayram. Bram. Wa huwa min Turkiya. Dan dia dari mana? Dari Turki. Dari Turki. Naam. Wa hadha Ammarun wa huwa min Malaysia. Dan ini Ammar. Dia dari Malaysia. Malaysia. Nah, masyaallah. Nah. Wa hadha Aliun wa huwa min Amerika. Dan ini Ali, dia dari Amerika. Dia dari Amerika. Masyaallah. Wa hadha Abu Bakrin wa huwa min al-Yunani. Dan ini Abu Bakar, dia dari Yunani. Nah, dan ini Abu Bakar, dia dari Yunani. Nah, berarti dari mana nih? Dari mana aja nih? Ada yang dari Jepang, Yaban, ada yang dari Minasin, Minal Hindi, ada min Ghana, min Nigeria, ada min Inkaltara, Turkiya, ada Turkiya, ada Malaysia, ada Amerika, dan yang terakhir ada Al-Yunani. Naam. Hum, mereka semua tadi, min biladin mukhtalifatin. Masuk ke paragraf berikutnya paling bawah. Dan mereka dari negara-negara yang berbeda-beda. walughatuhum mukhtalifatun. Ah. Dan bahasa mereka mukhtalifah. Berbeda-beda. Wa alwanuhum mukhtalifah. Dan alwan jamak dari laun, warna kulit. Dan warna-warna mereka, ya, warna apa maksudnya? Warna kulit maksudnya. Warna-warna kulit mereka berbeda-beda. Mukhtalifatun, berbeda-beda. Walakin akan tetapi lihat ini yang mempersatukan mereka semua, dinuhum wahidun. Agama mereka satu. Wa rabbuhum wahidun. Dan Rabb mereka satu. Allah Subhanahu wa taala, alaihi kadzalik. Wa nabiyyuhum wahidun. Dan nabi mereka satu. Dan nabi mereka satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi la nabiyya ba'da. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada lagi nabi setelahnya. Wa qiblatuhum wahidatun. Dan kiblat mereka satu. Kiblat mereka satu. Kemana? Makkah. Al-Ka'bah fi al-Makkah. Fi Makkah al-Mukarramah. Hum muslimun. Mereka semua adalah kaum muslimin. Naam, orang-orang Islam. Wal muslimuna ikhwatun, dan orang-orang Islam dari manapun mereka berada, ikhwah, saudara. Nah, yani ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah iman dan ukhuwah Islam. Ini yang mempersatukan mereka walaupun mereka dari berbagai macam negara. Faham tum? Faham. Nah. Nah, ini yang mempersatukan dan mempersaudarakan kaum muslimin. Rabb mereka wahid, dinum wahid, manabiyuhum wahid, wa qiblatuhum wahidah. Nah, bahasa wahid, wahidah. Nah, faham tum? Terakhir, al-faqra al-akhira. Hadza mudarrisuna, ini mudarrisuna, guru kami. Ismuhu Syekhu Bilalun, namanya Syekh Bilal. Wa huwa minal Madinah, dan dia dari Madinah, dari kota Madinah. Wa huwa rajulun salihun, dan dia laki yang saleh. Naam, laki-laki yang saleh. Nahsabuhu kadzalik. Wala nuzaki ala Allahi ahada. Lalu ditutup dengan nahnu nuhibbuhu kathiran. Kami mencintai guru kami. Kami sangat mencintai beliau. Yani mencintai Syekh Bilal, mudarrisuna, guru kami. Wadah ya ikhwan. Bagaimana Abu Abdullah? Masih ketangkap insyaAllah? Ada yang terlewat? Tanya kalau ada yang terlewat. Ana minta Ilham baca sekali lagi. Nah. Tapi tidak usah diterjemahkan. Cukup dibaca saja. Nah. Ada kalimat yang tertinggal, tanya. Ada kalimat yang belum paham maknanya, tanya. Faham, Tom? Fadhil Ilham. Bismillah. Iqra. Naam. Ad-darsul hadiya wal ishrun. Naam. Madrasati. Hadhihi madrasati. Hiya qaribatun minal masjidi. Naam. Hiya mudarrisatun. Hiya madrasatun. Madrasatun. Naam. Hiya madrasatun kabiratun. Laha thalathatu abwabin. Abwabuha maftuhatun. Maftuhatunil ana. Naam. Fil madrasatu. Fil madrasati. Naam. Fusulun kasiratun. هذا فصلنا وهو فصل واسع فيه نافذتان كبيرتان نعم وفيه مكتبة وفيه مكاتب وكراسي نعم مكاتب وكراسي نعم ini ممنوع من الصرف tidak boleh tanwin wa fihi saburatun kabiratun na'am hadha maktabul mudarrisi wa dhaka kursiyuhu na'am wa tilka makatibut tullabi wa karasiyuhum na'am maktabul mudarrisi kabirun wa makatibut tullabi sagirati. Sagiratun. Sagiratun. Naam. Tidak ada penyebab dia harus majrur. Maka kembali ke hukum asal marfu sagiratun. Fi faslina ada mufradat yang masih belum jelas? Ilham? Abu Abdullah? Diulang barusan. Hah? Mau diulang barusan. Yang mana? Yang dari makatib. Makatibut tullabi? Atrosati. Yang sebelum. Yang mana? Nah, yang mana ya akhil kirim? Wa tilka makatibut tullabi. Dari situ? Iya. Tafadhal. Ikra maratan thaniya ya. Akhi, Ilham. Wa tilka ada maktabul mudarrisi. Hadza maktabul mudarrisi wa dzaka kursiyuhu. Naam, ada yang mengatakan di sini Abu Abdullah? Tak taip, terus. Watilka makatibut tullabi wa karasiyuhum. Naam. Maktabul mudarrisi kabirun wa makatibut tullabi sagiratun. Naam. Cukup. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Wasil ya Abu Abdullah. Bismillah. Fi faslina asharatu tullabin. Naam. Wahum min biladin mukhtalifah. Naam, mukhtalifatin, hidupkan juga. Wahum min biladin mukhtalifatin. Naam. Hadza Muhammadun wa huwa minal yabani. Bagus. Wa hadza Khalidun wa huwa minas sini. Naam. Wa hadza Ahmadu wa huwa minal hindi. Ahsant. Wa hadza Ibrahimu wa huwa min Ghana. Naam. Wa hadza Isma'ilu. Sekali lagi. Wa hadza Isma'ilu wa huwa min Nigeria. Nigeria. Ya-nya jangan ditasdid belakangnya. Nigeria, lewat. Nigeria. Ahsant. Wa hadza Yusufu wa huwa min Inkaltaro, naam, sahih. Wa hadza Bayramu wa huwa min Turkiya. Naam. Wa hadza Ammarun wa huwa min Malaysia. Naam. Wa hadza Aliyun. Wa hadza Aliyun wa huwa min Amerika. Naam. Wa hadza Abu Bakrin wa huwa minal Yunani. Naam. Ahsant. Ya, cukup. Jazakallahu khairan. Wasil ya akhi. Habiskan sampai ke belakang. Naam. Hum min biladin mukhtalifatin. Wa lughatuhum mukhtalifatun wa alwanuhum mukhtalifatun. Walakin dinuhum wahidun. Naam. Wa rabbuhum wahidun. Wa nabiyuhum wahidun. Wa kiblatuhum wahidatun. Naam. Hum muslimuna wal muslimuna ikhwatun. Naam, wal muslimuna ikhwatun. Hadha mudarrisina. Limadha majrur? Mudar. Ada harful jar sebelumnya? La, Ustaz. La. Mudar. Apakah dia mudhaf ilaih? Bukan juga. Berarti hadza mudarrisuna. Nah, jika tidak ada sebab dia majrur maka marfu. Hadza mudarrisuna ismuhu Syekhu Bilalun. Naam, ismuhu Syekhu Bilalun. Naam. Wa huwa minal madinati. Wa huwa rajulun salihun. Naam. Nahnu nuhibbuhu katsiran. Nahnu nuhibbuhu katsiran. Naam. Jazakallahu khair ya Ilham. Wa jazakumullahu khair. Naftah al majal ya Buzuri. Li al mustami'in wal musyahidin. Naam. Kita masuk ke at-tamrin al-awwal. Alhamdulillah, jazakumullah khair dan pendengar serta pemirsa Loja yang mungkin baru bergabung dalam pembelajaran Darussalam jilid yang pertama ini. Alhamdulillah kita telah simak pembacaan nas dari tema pembahasan malam ini Madrasati yang dibacakan oleh ikhwan yang ada di studio. Jazakumullah khair. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa di line telepon 0218236543. Silakan kita sapa untuk pendengar yang pertama. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ummu Fatiyah. Naam, Ustaz. Di Aceh, naam. Ahlan bikum, Ustaz. Naam. Ahlan wa sahlan wa marhaban Ummu Fatiyah. Naam, Ustaz. Anti minal bidayah ma'ana ya Ummu Fatiyah. Naam, Ustaz. Naam. Tafadhali. Nadkhul at-tamrin al-awwal. Kita masuk ke latihan yang pertama. Silakan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Naam, Ustaz. Silakan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Naam. Wahid, aina hadihil madrasati? Aina hadihil madrasatu, Ustaz. Aina hadihil madrasatu? Ya, marfu'. Tarjim awalan, tarjimi. Di mana sekolah ini? Naam. Hiya qaribatun minal masjidi. Hiya qaribatun minal masjidi, sahih. Artinya? Dia dekat dengan masjid. Naam. Ya, lanjut. Wasili. Isnan tamba ban laha. Naam. Laha sekolah itu memiliki berapa pintu? Oh ya, berapa pintu yang dimiliki oleh sekolah itu? Naam. Laha salah satu abwabin. Sahih. Dia memiliki tiga pintu. Naam. Ya, terus al-thalith. Al-thalith amughlaqatun abwabu hal ana am maftuhatun? Naam. Maftuhatun. Naam, maftuhatun. Abwabuha, jawaban lengkapnya begitu, abwabuha. Nah, maftuhatun. Maftuhatun. Nah. Pintunya, apakah pintunya tertutup sekarang atau terbuka? Abwabuha maftuhatun. Nah. Pintunya terbuka. Pintunya terbuka. Ya. Terus Rabi. Rabi. Tamna sidatan fi hadzal fasli. Berapa jendela di kelas ini? Nah. Fil fasli nafidatani. Fil fasli nafidatani, sahih. Tarjimi. Di kelas ada dua jendela. Ada dua jendela, sahih. Atau fi hadzal fasli kita ganti misalnya dengan dhamir yang lebih pendek. Fihi. Ada sekadalik ya Ummu Fatiyah. Nah, Ustaz. Nah, jadi lebih pendek. Nah, fi hadzal fasli kita ganti dengan dhamir, Ustaz. Naam, gimana? Fihi nafidatani. Naam, lebih ringkas. Iya, terus. Al-Khamis atau Khamsah. Nampet. Khamsah kampolaban fil kampolaban fi hadal fasli. Talaban atau taliban? Afwan Ustaz. Kampolaban fi hadal fasli. Nah. Fihi asyaratu tullabin. Fihi asyaratu tullabin. Sahih. Terjemih. Berapa siswa yang ada di kelas? Naam. Di dalamnya ada 10 siswa. 10 siswa. Naam. Naam. Terakhir, sitta. Sitta. Akulluhum min baladin wahidin. Apakah mereka semua dari negeri yang dari negara yang satu? Naam. La. Lakin hum min baladin mukhtalifatin. Nah, la hum min biladin. Oh ya Ustaz. La hum min biladin mukhtalifatin. Mukhtalifatin, sahih. Nah. Tidak, mereka berasal dari negara yang berbeda-beda. Sahih, iya. Cukup, cukup ya Umma Fatiyah, Masya Allah ya, Umma Fatiyah sudah membaca setengah pertanyaan dari 12 soal sudah 6 dijawab. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakillahu khair Umma Fatiyah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah telah dijawab. Kita berikan kesempatan yang lain. Tapi masih di line telepon 0218236543. Dan kita sapa kembali pendengar dan pemirsa berikutnya. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ummu Abdillah di Solo ya. Nah. Ahlan masalahnya Umma. Nah, dari Aceh kita ke Solo sekarang. Masyaallah. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ummu Abdillah. Kaifa haluk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suaranya kenapa kecil? Dari ya. Tidak kecil Ustaz. Ummu Abdillah sedang pilek juga sepertinya. Tidak Ustaz. Makan kurang keras Ustaz. Baik, silakan. Sabah. Ustaz, tidak punya hubungnya jadi lupa. Ya, bagaimana Ummu Abdillah? Mau jawab nanti ini minta dulu Ustaz ya. Agak saya yang lupa ya. Tidak ada bukunya. Jawabannya. Ada bukunya. Tak sabi, tak pakai televisi? Iya, televisi ya. Silakan, Umma Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, nomor 7. As-sabi min aina Abu Bakrin? Naam. Wa minna Yunani sabi. Wa minal Yunani. Abu Bakrin minal Yunani, sahih. Naam, huwa minal Yunani, sahih. Samania. Samania. Min aina Ahmadu? Ahmadu min Nigeria, lupa. Nah, minal Hindi. Ahmadu minal Hindi. Minal Hindi, Ahmadu minal Hindi. Nah, nanti saya pandu nanti Pak Abdillah. Kalau lupa, ya. Saya beritahu jawabannya insyaallah. Jadi Ahmad dari mana tadi? Ahmadu minal Hindi. Minal Hindi. Ya, terus. Tisah. Pasian ya. Min aina Yusufu? Nah. Yusufu min Nigeria, Pak. Yusufu min Inkaltaro. Inkaltaro. Yusufu min Inkaltaro. Nah, mana min Inkaltaro? Inggris, Pak. Inggris, Pak. Yusuf dari Inggris. Iya. Terus Asyara. Asyara min aina Muhammadun? Nah. Muhammadun min Masjidil Qasa. Muhammadun min dari Jepang. Jepang lagi. Muhammadun min Yabani. Muhammadun min Yabani, sahih. Iya. Terus Ahad Ashar. Ahad Ashar. Man mutarisuhum. Naam. Mutarisuhum sahu bilal. Mutarisuhum Bilalun. Syekh Bilal. Dari Syekh Bilal. Naam. Teruskan. 12. 12. Min aina huwa? Min aina huwa? Ya. Huwa min Madinah. Min al-Madinah tadi. Dari mana? Madinah. Huwa min al-Madinah. Sahih. Huwa min al-Madinah. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Jazakillahu khairan ya Umma Abdillah. Jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang tidak punya buku Umma Abdillah? Kanu tadinya ada tapi kok Alhamdulillah masih tulis. Nanti kita kirim lagi Insya Allah. Gitu Abu Zuri ya. Kita kirim nanti minta alamatnya mohon di WA ke mana? Ke nomor pesan singkat saja. Nomor pesan singkat. Rejim. Nah, nanti disampaikan oleh Bu Zuhri insyaallah. Begitu, Bu ya. Ya, insyaallah. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiki. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan wa abdillah. Barakallahu fik dan jangan lupa nanti di alamatnya di pesan singkat atau chat WhatsApp ya. Nuwasil atau na'ti fursah. Nuwasil, na'ti fursah li al-musyahidin wal musyahidat. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Silakan di belakang Umu Abdillah kami berikan kesempatan kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ya, saya dengan Arifin Hidayah di Tangerang Banten. Baik, ahlan, akhi. Arifin Hidayat. Arifin Hidayat. Naam. Ahlan wa sahlan ya Arifin Hidayat. Dari mana tadi antum? Tangerang, Tangerang Banten. Tangerang Banten. Hanya ingin bertanya Ustaz, boleh enggak? Ah, oh, begitu. Mau bertanya saja. Silakan. Iya. Tentang perbedaan isim, fi'il dan huruf Ustaz, itu saya masih belum ngerti. Perbedaan isim, fi'il dan huruf, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akan lebih mudah pembahasannya kalau kita mengetahui isim, beda isim dengan fi'il dan huruf dengan tanda-tandanya. Sebagai contoh misalnya, kalau kita temukan ada sebuah kata diberi alif lam atau diberi tanwin, diberi alif lam atau diberi tanwin di harokat huruf terakhirnya, maka ini isim. Ada fi'il, kata kerja tidak mungkin ada alif lam dan tidak mungkin ada tanwin. Jadi ini yang pertama. Untuk membedakan antara isim dengan fi'il dengan huruf, isim itu tanda utamanya di antaranya, saya tidak mengatakan seluruhnya, di antaranya adanya dua hal, adanya alif lam di awalnya atau harokatnya ditanwin di akhirnya. Maka ini tanda umumnya bahwa ini adalah isim, adalah kata benda. Adapun fi'il, maka biasanya tidak ditanwin dan tidak ada alif lamnya. Tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Dan biasanya ada bentuk fi'il tertentu yang huruf depannya ada empat, ada nun, ada ya, ada ta, ada alif. Kalau kita temukan ada kata depannya bisa berubah, terkadang nun, terkadang alif, terkadang bisa ya, bisa ta, berubah-ubah seperti itu, maka ketahuilah bahwa ini adalah fi'il, kata kerja. Kemudian yang ketiga huruf itu biasanya paling sedikit satu huruf, paling banyak tiga huruf. Ya, kalau kita temukan ada sebuah kata, dia maknanya bukan, dia tidak pakai alif lam, tidak ditanwin, juga tidak seperti bentuk kata kerja, dia satu huruf atau dua huruf atau tiga huruf paling banyak, maka dia adalah huruf. Dan huruf ini biasanya tidak mungkin bisa diterjemahkan ketika berdiri sendiri kecuali setelah digabung bersama dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Penjelasan singkat seperti itu. Tidak mungkin, tentu tidak mungkin meliputi semua hal terkait dengan isim, fi'il, dan harf. Kepada penanya, Arifin Hidayat, terus belajar. Terus ikuti pelajaran-pelajaran kita. Nanti insyaallah maklaman mengetahui mana isim, mana fi'il, mana harf. Nah, untuk buku Durus Lughatil Arabiyyah ini memang tidak membahas sebuah nahwu dengan teori. Ini semua serba aplikatif, semua aplikasi, semua yang bisa kita aplikasikan dalam sebuah kalimat dan contoh-contoh yang banyak. Adapun secara teori tidak dibahas di buku Durus Lughah ini kecuali setelah masuk ke jilid ketiga dan empat, baru ada pembahasan nahwu dan sharaf yang lebih teoritis. Nah, insyaallah pelajari terus, ikuti terus pelajaran kita, insyaallah Allah berikan kemudahan. Nah. Nah, jazakallahu khair. Jawaban yang disampaikan Ustaz semoga menjadi jawaban bermanfaat buat pendengar kita, Mbak Arifin Hidayat di Tangerang Banten. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Kita masih berikan kesempatan kembali via telepon 021-823-6543. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir Rianto, sahih. Rianto dari Bekasi. Naam, Ustaz. Naam, baik, dari Bekasi. Ahlan. Naam. Ahlan wa sahlan ya Rianto. Rianto masuk sekarang latihan kedua. Siap? Insyaallah siap, Ustaz. Insyaallah siap. At-tadribu tsani atau at-tamrin tsani perintahnya. Dha' hadhihi al-alamata, alamat sahih, amam al-jumal as-sahihah. Wa hadhihi al-alamata, yani alamat khata', amam al-jumal allati laysat sahihah. Ini penulisan, tapi karena antum baca, antum cukup mengatakan sahih kalau dia benar, khata' kalau dia salah. Salah. Nah, jadi ungkapan-ungkapan di bawah ini bisa benar, bisa salah. Salah. Antum bilang sahih kalau benar, kalau salah bilang apa tadi? Khata. Khata. Dan antum punya kewajiban untuk menjelaskan mana yang sahihnya. Nah. Kalau dia khata. Siap? Insyaallah siap. Tafadhal. Tafadhal ya akhil karim. Tidak keberatan kalau 10 soal sekaligus? Insyaallah siap. Baik, nanti latihan ketiga kita serahkan Ikhwan Studio. Siap-siap Ikhwan Studio. Tepat oleh Arianto. Habiskan latihan kedua. Al-awal. Nah. Madrasati qaribatun minal matori. Nah. Al-jawab khata. Ah, tarjim awalan qabla an taqul khata aw sahih. Nah, Ustaz. Sekolahku dekat dengan bandara. Nah. Tabaan khata. Nah, terus. Khata. Al-jawab sahih. Madrasati qaribatun minal masjidi. Qaribatun minal masjidi. Bagus. Terus. Atsani. Atsani. Laha salah satu abwabin. Nah. Al-jawab sahih. Nah. Sahih. Apa artinya? Laha salah satu abwabin? Tiga pintu. Naam. Terus, salasa. As-salis. Abwabuha mughlaqatun lil abwabuha mughlaqatun lil ana. Mughlaqatun lil ana. Bagus. Ketika digabung begitu. Pintu-pintunya sekarang tertutup. Naam. Wa hadha taba'an sahih aw khata'? Taba'an hadha khata'. As-sahih? As-sahih. Abwabuha maftuhatun il-ana. Naam, kebalikannya. Bukan mughlaqatun, tapi maftuhatun. Terbuka. Nah. Wasil. Ar-rabi. Maka tibut tullabi kabiratun. Naam. Meja-mejanya para murid itu besar. Naam. Wa hadha taba'an sahih aw khata'? Wahada sahih. Maka tibut tulabi, lihat di paragraf kedua. Di bagian akhir paragraf kedua. Di situ jawabannya. Oh, nama. Khata. khata', na'am. Khata'. Hadha khata'. As-sahih madha? As-sahih makatibut tullabi saghiratun. Na'am, bukan kabiratun tapi saghiratun. Ahsan. Lanjut. Wasil. Al-khamis. Makatibul mudarisi kabirun. Makatib wala maktab ya akhil karim? Maktabul mudarisi kabirun. Na'am, maktab. Hadha mufrad. Na'am. Sahih atau khata? Al-jawab as-sahih. Sahih. Sahih. Nah, mana maktabul mudarisi kabir? Mejanya Pak Guru itu besar. Naam. Sitta. Fi faslina asyratu tullabin. Tarjim. Di dalam kelas kami ada 10 siswa. Naam. Ada sahih atau khata? Al-jawab sahih. Sahih. Wasil. As-sabi', lihat halaman berikutnya. Ammaru min Yugoslavia. Anta taba'a qadimah taba'an. Anta sepertinya pakai cetakan lama. Lama. Di situ Yugoslavia tulisannya. Kalau di sini Yunan. Yunani. Ammaru minal Yunani. Sahih atau khata'? Ammaru minal Yunani. Nah, hatta kalau dia main Yugoslavia juga salah juga sama. Naam, Zad. Naam, hadha khata' al-sidalik. Khata', Zad. Dari mana dia, Ammar? Aban. Ammar, negara tetangga sebelah kita. Kakak. Dari mana? Ammaru min al-Sini. Min Malaysia. Min Malaysia. Nah, Ammarun min? Malaysia. Ammaru min Malaysia. Naam, terus, al-Thamin. Bayramu saja. Di sini Bayramu. Bayramu. Naam, Bram atau Bayramu. Bayramu min Turkiya. Naam, Bayramu min Turkiya. Saya khata. Ma'aka al-kitab ya akhil karib? Indi kitab. Naam. Sahih. Sahih. Sahih. Bram min Turkiya. Sahih. Naam. Ya. Tasian. Tasian. Atasi. Yusufu min Malaysia. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa Ammar yang dari Malaysia. Berarti hadha sahih wa khata'. Khata' dan. Khata'. Dari mana Yusuf? Huwa min Inkaltaro. Min Inkaltaro, sahih. Dari Inggris, bagus. Asyaraf. Terakhir. Mudarrisuna minal Iraqi. Mudarrisuna minal? Minal Iraqi. Minal Iraqi. Di cetakan nama minal Iraq. Nah. Baik. Berarti guru kami dari? Irak. Dari Irak. Nah, kalau di buku cetakan nama Al-Iraq. Berarti sahih atau khata? Khata dan. Khata. As-sahih? Wa minal Madinati. Wa minal Madinati. Iya. Syukran. Syukran laka ya akhir kirim. Abadan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Oke. Nah. Fisur Azad. Khalil. Latihan 3 telah tuntas. Latihan kedua. Latihan kedua, mohon maaf. Oleh akhirnya terbarakallahu fiik. Nah, nakhtim majlis bi at-tamrin ats-tsalits. Masyaallah. Kita tutup majlisnya dengan minta ilham dan Abu Abdullah membaca latihan ketiga. Ana bacakan perintahnya di sini. At-tamrin ats-tsalits udzkuril bilada, sebutkan negara-negara al-waridah fid dars yang tersebutkan di pelajaran. Min Asia, dari Asia, wa Afrika dan Afrika dan Eropa. Ah, ada beberapa tadi dari Asia, ada beberapa dari Nigeria dan ada beberapa dari Eropa. Ah. Ya, khusus yang disebutkan dalam pelajaran, jangan luar. Jangan dari luar itu. Nah. Fadal, dari Asia. Mulai, lihat di itu. Mana dari Asia? Yaban. Yaban, bagus. Terus. Min sini. Minas sini. Terus. Satu Malaysia. Lagi. Malaysia, bagus. Satu lagi. Turk. Minal Hindi. Oh, no, no. Hindi. Nah, Turki betul. Turki sebagiannya di Asia. Asia sebagiannya di Eropa. Nisfuhu fi Eropa wa nisfuhu fi Asia. Hadha syai' gharib yani. Naam, sir. Naam. Afrika sekarang. Al-bilad allati fi Afrika. Ah, lihat di buku. Nigeria. Nigeria, bagus. Cuma Ghana. Dua. Ghana. Ghana. Naam, satu lagi. Fi Eropa. Eropa. Banyak sini. Tadi yang setengahnya Eropa apa tadi? Turkiya. Turkiya, kemudian Inggris. Inggris. Wa Amerika. Amerika wa Yunani. Al-Yunan. Naam. Naam, barakallahu fik ya Ilham, wa barakallahu fik kadzalika ya Abu Abdullah. Wa jazakumullahu khairan, dan sepertinya cukup sampai sini pembahasan kita Abu Zuhri. Al-kalimatul jadidah seperti biasa, mohon nanti baca sendiri masing-masing. Jika ada kesulitan, tanya di pertemuan berikutnya insyaallah. Tapi insyaallah enggak sulit, ada di buku Mu'jam, di buku Ma'ajim, dan di antaranya yang saya tulis buku kamus bahasa Arab untuk pemula, ada di situ, silakan cek dan lihat maknanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dari ana cukup sekian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.